Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, kita melanjutkan hadis arba'in karya Nawawi. Botol kita masuk pada hadis ke, beliau sebutkan halo anak masuk tai an abi tsalaba al khusyani jurhum ibn nashir yang biasa Allah Ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyuha daruda fala ta'taduha wa harrama asya'a ala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyan fala tabhasu anha. Hadithun hasan rawahu Daruqutni wa ghairuh dari Abu Tha'labah Al-Khushani, nama beliau Jurzum ibn Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban faraid, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan, Allah pun telah menentukan dan memberikan batasan-batasannya, maka jangan kalian lampaui. Allah juga telah haramkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar. Dan Allah diam dari beberapa yang lain sebagai rahmatnya untuk kalian, kasih sayangnya, bukan karena lupa. Maka jangan kalian membahas, mencari tahu tentangnya. Hadis hasan diriwayatkan Daruqutni dan yang lain. Hadis dihasankan demikian oleh Nawawi rahimahullah. Selain beliau, juga dihasankan oleh Imam Abu Bakar Ibn Sam'ani rahmatullahi alaih. Terlihat Imam Ibn Rajab juga demikian menguatkan hadis ini, karena ketika beliau bawakan, beliau katakan ada riwayat-riwayat lain, antara lain riwayat Bazzar dan Hakim dari Abu Darda. Di situ Rasulullah katakan ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Yang Allah haramkan, itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afu. Yang Allah diam, yakni Allah ampuni dari kalian. Faqbalu minallah afiyatahu. Maka terima dari Allah itu afiyahnya. Fa'inna Allah lam yakun liyansa syai'an. Karena Allah tidak akan melupakan sesuatu. Thumma tala hadhil ayah. Kemudian beliau baca ayat ini, yaitu firman Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidak mungkin Rabbmu lupa. Yani hadis Abu Darda maknanya sama dengan apa yang disebutkan dalam hadis Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis juga dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani di dalam takhrij hadis syarah aqidah Tahawiyah. Ala kulli hal, kembali kepada hadis hadis Abu Tha'labah, kata Ibnu Rajab, hadis ini Rasulullah SAW padanya membagi hukum, hukum Allah menjadi empat bagian. Yang pertama faraid, yang wajib-wajib, fardu, maharim yang Allah haramkan, hudud batasan-batasannya, dan maskut anhu yang Allah biarkan, Allah diamkan. Dan semua itu mencakup ahkamuddin, hukum-hukum Islam. Tidak keluar dari empat ini. Ima itu fardu, ima itu muharram, ima itu hudud, wa ima itu maskut anhu. Makanya kata Imam Ibnu Sama'ani rahimahullah, hadis ini termasuk induk besar, induk semang, yang mencakup pokok-pokok agama. Sampai beberapa a'immah menyebutkan tidak ada hadis dari Rasul SAW di mana dalam satu hadis dia sendiri mencakup menggabungkan seluruh pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, bahkan tidak ada lain kecuali hadis Abu Tha'labah ini, satu hadis tapi mampu menggabungkan secara ringkas simple seluruh hukum usul dan furu' ad-din. Oleh karena itu kata Ibnu Sama'ani, barang siapa yang mempelajari hadis ini, dia amalkan, dia fahami, dia amalkan, maka dengan itu sungguh dia telah mendapatkan banyak pahala aman dari hukuman atau azab Allah. Karena memang yang menunaikan yang fardu, meninggalkan yang haram, membatasi diri, tidak melanggar batasan-batasan Allah, dan tidak mencari-cari apa yang Allah diamkan, berarti dia telah sempurna mengamalkan seluruh perkara agama ini. Dia telah tunaikan hak-hak Islam. Karena memang syariat tidak keluar dari empat permasalahan yang tersebut di atas. Tapi kita tengok satu persatu. Allah wajibkan yang fardu-fardu, jangan kalian sia-siakan. Maknanya, Allah wajibkan beberapa perkara, hukum, Allah jadikan itu fardu, wajib, harus diamalkan oleh seorang hamba seperti sholat, lima waktu, zakat hartanya, puasa Ramadan, haji, dan yang lain-lain. Maka yang wajib dalam hal itu setiap muslim untuk mengamalkannya. Tunaikan sebagaimana Allah perintahkan padanya. Tidak meninggalkannya, tidak pula kurang dalam pelaksanaannya. Baik. Yang kedua, hadda hududan. Allah batasi beberapa perkara dengan batasannya. Artinya Allah syariatkan beberapa perkara ada yang syariat itu wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Dan itu batasan Allah. Artinya jangan kamu langgar batasan-batasan itu, dilanggar kepada yang lain. Karena kalau kalian langgar, kalian terjatuh pada yang haram. Sebagai contoh, mawarif, ilmu waris misalnya. Allah sendiri yang atur, Allah sendiri yang tentukan berapa bagian suami, berapa bagian istri, anak, laki, perempuan, ibu, bapak, dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang hamba melampaui batasan ini batasan dari Allah. Dia lampaui dengan memberi bagian yang menyalahi apa yang Allah bagi. Memberi fulan bagian lebih banyak dari haknya yang Allah tentukan. Mengurangi dari fulan dari bagian yang telah Allah batasi, haram. Hudud, batasan, bisa terkadang datang yang dimaksud maknanya adalah yang Allah haramkan. Maka kalau itu maknanya berarti yang wajib bagi seorang muslim untuk tidak mendekat kepada batasan itu. Karena itu Allah haramkan. Makanya Allah katakan dalam ayat, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati, jangan kalian hati. Yang itu yang Allah haramkan. Allah haramkan zina, Allah haramkan khamr, Allah haramkan. Maka jangan kalian dekati, bukan hanya jangan kalian lakukan, tapi mendekat kepadanya pun segala yang mendekatkan dilarang. Waharrama asya' wala tantahikuha. Yang ketiga, Rasulullah katakan Allah haramkan beberapa hukum, jangan kalian langgar. Artinya tidak boleh orang melakukan apa yang telah Allah haramkan baginya. Yang wajib untuk mereka tinggalkan itu mereka jauhi. Sebagaimana Nabi juga sabdakan, mana haitukum anhu fajtanibu. Yang aku larang dari kalian, maka jauhi oleh kalian. Wasa kata anasya yang keempat, Allah diam sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa, karena Allah lalai al-halangu. Kalian cari, jangan kalian bahas. Artinya ada di sana beberapa perkara tidak ada nas dalil yang menyebutkan itu dalam Quran maupun Sunnah. Maka hadis mengajarkan untuk kita tidak sibuk membahas dan mempelajarinya atau bertanya tentangnya. Sebagai contoh, misal masalah haji misalnya. Kalau kita amati, Allah kan hanya menyebutkan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kalian haji ke Baitullah bagi yang mampu. Artinya bagi muslim punya kemampuan, harta, fisik, wajib dia haji. Hanya itu yang Allah sebut. Selesai. Nah, jangan tanya sesuatu yang tidak Allah sebutkan. Jangan kalian bahas. Jangan kalian sibukkan diri dengannya. Makanya Rasulullah marah. Beliau ingkari ketika ada seorang bertanya kepada beliau, afi kulli amin ya Rasulullah. Apa itu setiap tahun ya Rasulullah? Allah gak sebutkan. Kalau memang itu misalnya setiap tahun, kan pasti Allah akan katakan. Allah gak lupa. Kalau seandainya itu setiap tahun, Allah akan sebutkan dalam Quran. Allah wajibkan bagi kalian setiap tahun bagi yang mampu untuk haji. Kan begitu Allah katakan. Tapi Allah gak sebut begitu. Karena Nabi ingkari, Nabi katakan lau kultu na'am la wajabat. Kalau aku jawab iya, akan wajib bagi kalian tiap tahun dan akan sulit bagi umat. Tiap tahun harus wajib haji. Memberatkan. Nah, yang didiamkan seperti itu, jangan kalian tanya. Jangan kalian bahas sibuk mempelajarinya. Makanya pula bertanya sesuatu yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya diingkari. Rasul katakan dzaruni ma taraktukum, biarkan saja. Terima saja apa yang aku sudah sampaikan pada kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang menghancurkan, membinasakan umat sebelum kalian, mereka banyak tanya. Seperti tadi gak dijelaskan, tapi banyak tanya dan menyelisih para nabinya. Semacam itu pula orang tanya sesuatu yang tidak diharamkan. Apa itu haram? Karena pertanyaan dia bisa jadi itu akhirnya diharamkan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tanya sesuatu yang kalau diterangkan pada kalian akan memberatkan kalian nanti. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum 'afallahu anha Wallahu ghafurur rahim. Dan kalau kalian tanya, ketika Quran diturunkan, nanti akan turun hukum, diharamkan, dilarang, nanti sulit kalian, berat. Maka Allah ampuni kalian. Tidak Allah haramkan beberapa perkara. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang didiamkan ini, kata Ibnu Rajab, segala hukum yang tidak ada penjelasan dari Quran maupun Sunnah tentang halalnya, tentang wajibnya, tentang haramnya, ma'fu, ya Allah ampuni umat ini di situ. Allah enggak lalai. Kalau Allah ingin sebutkan hukumnya, akan Allah sebutkan. Kalau Allah ingin haramkan, ya akan Allah haramkan seperti yang lain. Artinya semula yang semacam itu hukumnya kalau saja diamalkan lah haraj, enggak masalah. Enggak ada beban bagi umat ini untuk mengamalkannya. Maka hadis Abu Salam azim, banyak manfaat dan ilmu yang terkandung padanya, antara lain syariat Allah ini ada yang fardu, yang wajib. Ya wajib diamalkan sebagaimana Allah perintahkan, wajib ditunaikan sebagaimana Rasul ajarkan, tidak boleh itu disia-siakan, tidak boleh itu di diabaikan pelaksanaannya, dikurang-kurangi. Nah, yang kedua, seorang hamba berkewajiban pula untuk membatasi diri. Ada yang wajib, ada yang sunnah-sunnah, ada yang mubah. Nah, batasi di situ Allah batasi, ya jangan lampaui, jangan langgar. Namanya batasan. Kalau sesuatu itu ada batasnya, garis apa, batas line, maka jangan kau langgar, kau langkah kakimu melampaui line tersebut. Itu batas. Tadi dicontohkan seperti waris misalnya, Allah kasih batasan. Jangan dilanggar. Kamu atur sendiri, kamu tentukan sendiri, menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk ilmu yang sangat bermanfaat adalah al-ilmu ala hududil munzal. Ilmu untuk tahu batasan-batasan yang Allah berikan. Mana perintah, mana larangan, mana wajib, mana haram, mana sunnah, mana makruh, mana yang mubah. Ada batasannya. Karena orang kalau tahu batas, dia akan tahu mana yang di dalam batas, mana yang keluar batas. Misalnya kita punya tanah, ladang, kan ada batasnya. Entah itu apa, atasnya, pematang atau semisalnya, pohon misalnya, tanahku dari pohon kelapa ini sampai pohon kelapa itu. Maka dia tahu ini batasannya. Agar dia tidak mengambil hak orang lain, karena itu sudah lebih dari pohon kelapa itu. Berarti itu tanah milik orang lain. Haram dia ambil, walaupun sejengkal. Agar pula dia tidak terzolimi, agar tidak terambil apa yang menjadi batas tanah milik dia. Itu teritorial dia. Batasan, hudud. Maka demikian pula dalam syariat. Mengetahui batasan syariat, sehingga kita faham bahwa ini syariat Allah. Ada batasnya. Yang seperti ini, yang di dalam batas, berarti itu perintah Allah. Berarti itu ajaran nabinya. Yang tidak sesuai dengan ini, berarti dia di luar batas. Berarti dia bukan syariat Allah. Berarti dia bukan dari ajaran nabinya, karena sudah di luar batas. Makanya orang tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Ya dengan batasan-batasan ini. Itu penting dipelajari. Hadis pula mengajarkan kepada kita, segala yang Allah haramkan wajib dijauhi, kan tidak boleh jangan mendekat kepada segala yang bisa menjerumuskanmu kepada yang Allah haramkan itu. Segala yang mengarah ke sana, tinggalkan. Yang terakhir mungkin bahwa hadis Abu Tha'labah, Juthum bin Nashir, juga mengajarkan bahwa ada, dan itu banyak, perkara yang dalam Islam ini tidak Allah sebutkan halalnya, tidak Allah sebutkan haramnya, maka itu afu, ma'fu, ma'fi, terampuni. Ini Allah beri kelonggaran kepada hambanya. Dan itu banyak sekali. Allah diamkan kan. Karena kalau kita amati, misalnya yang Allah haramkan sedikit, terbatas sekali. Afwan misalnya terkait makanan, pork, daging babi, khinzir, apalagi bangkai, nah, darah yang mengalir, khamr, nah, beberapa sedikit dari yang Allah haramkan. Kan masih banyak yang lainnya, jenis makanan ini itu yang diolah seperti ini, diolah secara itu. Yang Allah diamkan itu ma'fu. Allah enggak lupa, Allah enggak pernah lalai. Allah diamkan karena Allah memaafkan dari umat ini. Maka yang melakukannya, atau kalau itu makanan yang mengkonsumsinya, lah haraj. Enggak masalah baginya, enggak ada keberatan, enggak ada dosa. Maka yang namanya ilmu, yang bermanfaat adalah kita pelajari apa yang Allah sebut, yang Allah ajarkan dalam ayat, apa yang Rasul sebut, di dalam hadis. Kita pelajari tafsirnya, syarahnya, bagaimana ulama menjabarkannya. Nah, itu yang namanya ilmu. Yang berguna bagi dunia dan akhirat kita. Secara global, penjelas hadis Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu.